Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Lanjut, masih di antara ma'ani huruf jar. Tentunya ini sebagian maknanya aja, enggak semua. Naam, tafaddal, dibaca di sini. Taris. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala as-sadis al-ba. Yang keenam adalah al-ba. Ya. Walaha ma'anin. Di antaranya dia memiliki berbagai makna. Yang pertama adalah al-ilsaf. Ya. Yang pertama adalah al-ilsaf. Ya, barakallahu fik. Ilsaq itu apa sih? Al-saqo yusiku. Ilsaqan. Ilsaqan. Menempelkan. Misalkan itu mengatakan amsaktu bizaidin. Ya. Amsaktu bizaidin. Ay idha qabatta ala syai'in min jismi. Ya, ini apabila anda memegang. Ya, kan nanti di sini mana amsaka yumsiku, apa artinya? Saya berpegang. Saya memegang zaid. Maknanya idza qabatta. Jika anda menggenggam, ya, memegang sesuatu bagian tubuh, jisimnya si zaid. Au ala ma yahbasuhu min yadin, atau ya dari apa yang anda menahannya? Anda menahan si Zaid ini, apakah tangannya, atau saubin, atau pakaiannya, atau yang lainnya. Nah, ini maknanya ilsaq. Wahia tajurru ad-dhahira wal-mudmarah. Ya, dia menjarkan isim dhahir, isim dhamir. Dhahir kama taqaddama. Ya. Wanahu aminu billah. Nah, ini isim dhahir. Amanu bihi, isim dhamir. Ini banyak maknanya. Tapi kalau antum mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nah, huruf ba-nya berarti itu bukan ilsaq. Tapi apa? Ba apa namanya? Isti'anah. Ya. Terus innamal a'malu binniyat. Ba-nya ba apa? Ba ilsaq apa isti'anah? Musahabah, ya. Jadi banyak deh maknanya. Yang sabi yang ketujuh lam. Ya, lam ini ya, ya sebagaimana lillahi ma fis samawat. Atau ya. Kemudian misalkan kita katakan hadza kitabu ya hadzal kitab li Zaidin. Ya, wa min ma'aniha wa laha ma'anin. Minha di antara maknanya al-milku di kasri lam di kasri mim, mimnya di kasrah. Ya. Wa iskanil lam, lamnya di sukun. Milk. Ya. Artinya apa? Kepemilikan. Milk, bukan susu artinya. Tapi kepemilikan. Wa dhabituha ketentuannya apa? Antaqa baina zatain, baina zatain. Dia mesti terletak di antara dua zat. Ya, misalnya untuk mengatakan hadzal kitab li Zaidin. Lihat, perhatikan huruf la, lamnya. Di antara, dia di antara kitab dan Zaid. Di antara dua zat. Paham ke sini? Baik. Wa takunu dakhila wa takuna dakhilatan ala man yamlik. Dan dia berarti termasuk kepada orang, kepada orang yang memiliki. Contoh al-malu li Zaidin. Al-malu li Zaidin. Nah, dia di antara mal dan Zaid, keduanya isim zat. Maka dia ya menjadi miliknya Zaid. Harta ini miliknya Zaid. Sama dia menjarkan isim dhahir, isim dhamir. Kalau isim dhahir sebagaimana yang berlalu, lillahi ma fis samawat. Isim dhahir afan, isim dhamir yang mudmar, walahu ma fis samawat. Lahu. Ya, lahu, laka, laha, na'am. Asamin al-kaf. Yang ke-8 berikutnya adalah huruf kaf. Walaha ma'anin, dia memiliki berbagai makna. Minha diantaranya ada tashbih. Ini makna yang paling masyhur. Tashbih, ya, menyerupai Zaidun kal-asad. Ya. Zaidun ya, kal-asad. Zaid seperti singa. Anta ka ya anta kal asad, kamu seperti singa. Wa hiya takhtassu bi dhahir, nah, dia khusus untuk isim dhahir ya. Ya tayyib, tapi dia ghair muayyan ya. Tidak isim dhahir yang tidak ditentukan. Semisal yang lalu contoh Laila kal qamar, Wardatan kadihan. Ya. Waqad tadkhulu ala dhamir. Nah, lu masuk ke dhamir. Tapi hanya fi darurati syair. Artinya ini bukan ikhtiari, ya. Ka qauli syair wa huwa ru'batu yasifu himaran wahsiyan wa unu ya. Wa utunan wahsiyat. Ya, barakallahu fikum. Semisal si Rukbah yang mensifati himar wahsy. Ya. Himar wahsy itu keledai liar, atau orang Arab juga ada yang mengatakan itu adalah zebra. Ya. Baik, barakallahu fikum. Semisal si Rukbah, Rukbah itu siapa Rukbah? Binatang apa namanya? Hah? Yang dia apa sih namanya? Musang ya. Yang mensifati himar wahsy. Zebra. Kalau dari liar juga bisa, atau utunan, utun itu kan jamak dari apa namanya himar yang betina, wahsyiat. Atau ini mungkin maknanya himar wahsyi hakiki ya, kalau dari liar dan kalau dari betina liar. Wala taro ba'lan wala ha'ilan kahu wala kahunna illa hadila kahu Lihat-lihat. La taro ba'lan wa la ha'ilan. Kahu-kahu. Semisal dia, himar wahsi. Wala kahuna utunan wahsiat. Nah itu. Kahu. Nah itu, tapi ini enggak boleh antum kiaskan. Ya. Anda seperti anda, kakak. Anda seperti, ya, anda seperti mereka, kahum, tidak demikian. Ini darurat syair aja. Nah, terus berikutnya, fadal dibaca di sini. Harga. Syarih Abdullah Ta'ala At-tasi'u hatta Walaha mu'ani Minha bintiha Unjoyati makaniyatan Uzamaniyatan Fal-awalu faqawli al-arabi Aqaltu samafata hatta roksiha Fathani nahu Hatta matla'i al-fajr Wahia fi iktisasi Mitlu nukahi Waqad tadakulu Fi darurati ala dhamiri Faqawliki Fala wallahi la yulfi unasun Fatan hatta ka yabna abi ziyadi Al-ashir al-wawu Allati liqasami Nahu walillahi la ajtahidanna Wawarrahmani Wasyamsi wa duhaha Wahya mislul kahi Al-hadiya asyara At-taru Allati liqasami Nahu tawahi Wahya takhtatu bilafdil jalalati Wa Rabbi mudafan lil ka'bati awliya'i wa mutakalbi Nahu tawahi taftahu tadkuru Yusufa Wa maqawlihim tarabbi lil ka'bati Wa tarabbi hakahu al-ahfashu Wa al-ghalibu dukuluha ala lafzil jalalati Allahi Wa nadaro dukuluha ala lafzil rahmani Wa lafzil hayatika kaqawlihim Ar-Rahmani wa tahayatika Hakahu sibawai Terus Asani asyara Kuba wahia mawdu'atun Lil takfiri wa takfiri Lakin musti'malaha Fil awali kathirun Wa minhu qawlu ba'dil arabi Indan qidai Ramadana Ya rabba sa'imihi Layasumahu wa qa'imihi Layakumahu ai la ya'isha ilasiyami misri lan ya'isha ila ilasiyami ilasiyami ila misri nah wa qiyani taik barakal asani min dalik min wa min asani wa min asani qawluka qulta rajulin salihin laqitu wa hiya takhtasu bin makirati wal kalantirati al mutaqaddimati Fakat terkulu ala domiri kama saya. Nah. Yang berikutnya atasi yang ke-9 yaitu hatta walaha ma'ani. Ya. Dan hatta ini pun juga memiliki berbagai makna. Minha diantara intiha ulgoyah. Maka niyatan au zamaniyatan. Intiha akhir dari tujuan, ya akhir dari maksud. Maka yang awal makaniyah, ya akhir dari maksud dari sisi tempat. Akal terus sama kata hatta raksiha. Saya makan ikan hingga raksiha. Ya. Maka kepalanya itu terakhir dimakan, ya. Kepalanya terakhir dimakan. Hatta matla'il fajr, ya. Maka terakhir terbitnya fajar itu terakhir turunnya malaikat, gitu kan? Ya. Tatanazzalul malaikah, ya. Itu berakhir berakhir juga Lailatul Qadar itu. Wahia fil ikhtisas mislul kaf. Nah ini dalam pengkhususannya tadi seperti kaf. Waqatat qulu fidarurah ala domir. Hattahu hattaka. Ada darurat syair. fala wallahi la yulfi unas ya fahat fatan hatta ka ya bena abi ziyad taibar kafiknya hatta ka ya perhatikan lihat yang dikatakan fala wallah kata dia tidak demi Allah tidaklah demi Allah ya la yulfi unasun fatan ya la yulfi unasun fatan hattaka sampai kamu sendiri sekalipun taibarakallahu fik ya. Sampai kamu sendiri. Lihat di sini syahidnya. Ya. Hatta ka. Sampai kamu sendiri sekalipun. Ya. Ibn Abi Ziyad. Wahai. Ya. Ibn Abi Ziyad. Ya. Ini lihat. Syahidnya hatta ka. Tapi ini. Ya, nadir ya. Ya. Nadir. Jarang. La yulfi unasun fatan. Alfa yulfi wajada. Itu maknanya. Alfa yulfi wajada. Ya, wajada maknanya. Berarti yajid. La yajid. Ya, la yajidu nasun. Unasun. Ya, hatta ka. Tidak menjumpai orang-orang tidak menjumpai seorang pemuda pun hattaka hingga kamu sekalipun ya benar Abi Ziyad al-ashir al-waw ya ini untuk qasam sumpah wallahi la ajtahidanna wa rahman wa syams wa duha ini sudah pernah ya di matan mutamimah dan di matan al-rajulmiyah al-hadi asyara at-ta wa allati lil qasam tak yang diperuntukkan untuk qasam nahu taullahi wa hiya takhtassu bi lafdz jalalah ini khusus untuk lafadz jalalah ya kalau tak dan juga khusus untuk rabbi ya yang rabbi mudafatan mudafat lil ka'bah yang diidofakan pada ka'bah atau ya mutakallim contoh taullahi ini masuk ke lafadz jalalah taftau tadhkuru yusuf ya kaqaulika tarabbil ka'bata ini masuk ke tarabbil ka'bah ya rabbinya diidofahkan ke rabb ka'bah atau ya mutakallim tarabbi hakahu al-akhfas ini dihikayatkan oleh akhfas ya jadi kalau ta ya kalau waw afan kalau waw itu waw qasam mutlak untuk kemana aja wallahi warahman warabbil ka'bah ya hatta dalam sumpah syirik sekalipun. Dalam sumpah syirik itu sumpah kepada selain Allah. Pakai huruf waw. Nah tapi kalau huruf ta hanya khusus untuk lafadz jalalah. Ataupun kalau bukan lafadz jalalah dia pada Rabbi. Rabbi tapi didapakan khusus pada Ka'bah dan ya mutakallim. Ta Rabbi ta Rabbil Ka'bah. Wal ghalib dukhuluha ala lafadz jalalah. Kalau tak, ini umumnya masuknya ke lafadz jalalah. Wa nadara dukhuluha ala lafzi rahman. Ya. Dan jarang masuknya tak ini ke lafadz rahman. Dan lafadz hayatika. Kakaulihim. Ta rahman, ta hayatika. Ini dikaitkan oleh Sibawai. Asani asyara yang ke-12, rubba. Wahia maudu atau niteksir wa taklil. Rubba ini diperuntukkan, di, ya, dia diletakkan, diperuntukkan untuk menunjukkan makna yang banyak memperbanyak atau menyedikitkan kata kalimat. Lakin istimalaha fil awal katsirun. Namun yang penggunanya untuk yang pertama yaitu untuk membuat banyak itu lebih banyak ya daripada yang kedua yaitu yang taklil. Wa minhu qaulu ba'dil arabi 'inda qida'i ramadan. Di antaranya ucapan sebagian orang Arab ketika berakhir Ramadan, ya rubba sa'imihi lan yasumahu wa qa'imihi lan yakumahu. Betapa banyaknya orang yang berpuasa Ramadan tadi, ternyata dia tidak berpuasa lagi. Betapa banyak orang yang qiyamul lail di Ramadan, ternyata dia tidak qiyamul lail lagi. Ailan ya'isha illa lan ya'isha ila siyamin mislih. Ya. Ila siyamin mislihi. Itu dia tidak akan menghidupkan kembali seperti dia tidak akan hidup kembali seperti kepada bulan yang semisal Ramadan dan qiyamihi. Atau dia tidak akan menghidupkan kembali qiyamul lail yang seperti ada di bulan Ramadan. Wa min asani yang kedua berarti yang qalil, yang taklil untuk menyedikitkan. Qauluka ruba rajulin salihin lakituhu. Betapa sedikit sekali saya berjumpa dengan orang saleh yang saya jumpai. Wa hiya takhtasu. Nah, tapi kalau untuk taklil itu khusus bin nakirat. Nah, kalau untuk taksir boleh ma'rifah. Lihat, perhatikan. Ya rubba sa'imihi. Itu kan masuk ke sa'imihi. Sa'imihi ma'rifah pada kirat. Ma'rifah diidofahkan pada domir. Nah, kalau yang dia masuk ke nakirah, apa ke taklil, maka dia khusus nakirah. Kalam istilah al-mutaqaddimah. Waqad tadkhulu ala domir. Terkadang dia juga masuk ke domir. Kama sayati. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik. Berikutnya. Abdul dibaca. Ya. Apa? Si Rahman. In kana ma ba'dahuma madiyan nahu ma ra'aytuhu mundu yawmil jumu'ati aw mundu yawmayn ay yawmil jumu'ati aw min yawmayn wal dharfiyati in kana hadiran nahu ma ra'aytuhu mundu aw mundu yawmina ay fi yawmina wa huma yahtasani bizamani al-muayyani ghayra al-mustaqbali ka hadainil misalain fala yuqalu ma ra'aytuhu muzwaqqin li'annahu ghayru muayyani wala ma ra'aytuhu mundu qaybin li'annahu mustaqbalu mustaqbalu tas ba'idatun in ja'a ba'da al-mud ismun marfu'un al-jumu'ah salatun ya abada mundu awmu ismun marfu'un aw jumlatun ismiyatan jumlatun ismiyatun aw fi'liyatun. Jadi lompat gitu. Irobnya mantap juga tuh. Terus bahuma rupani nahu ma ra'aitu mundu awmu yawmani wa nahu ma ra'aituhu mundu safartu aw mundu ana musafirun wa qawluhu akaltu as-samaka hatta ruksiha bil jadri inna ma qala al-musannifu bil jadri li anna ma ba'da hatta fi hadzal misali yajuzu rafuhu wa nasbuhu aidan kama sayati insyaallah bil babi bi babil aqfi wa qawluhu wa minha ma yahtassu binna kiroti wa huwa rubba fiha lughat fiha Asharuha. Dhammu ra'i. Wa fathul ba. Wa fathul ba'i al-musaddadati. Baik. Maaf. Baik, cukup. Bagaimana tadi? Mud atau mundu ya? Yang kedua, 13 dan 14, mud atau mundu. Sejak kalau bahasa kitanya. Baik. Qala wa hiya libtida'il ghayah in kana ma ba'daha madian. Nah, jika yang setelahnya fi'il madi, maka mud atau mundu ini fungsinya untuk ibtida'il ghayah. Kalau tadi intiha akhir, ini awal, permulaan tujuannya. Ya, awalnya. Ibtida'il ghayah. Nah, barakallahu fiik. Sama kayak makna min. Awalnya dia sejak dari mulai. Kalau setelahnya fi'il madi. Contoh, ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati au mundu yaumain. Ya, perhatikan. Contoh, ma ra'aituhu, saya enggak pernah melihat dia sejak hari Jumat atau sejak dua hari yang lalu. Maksudnya apa? Min yaumil jumu'ah. Itu makna-makna min. Saya enggak pernah melihat dia dari hari Jumat. Atau dari dua hari yang lalu. Ya. Nah, ini diantara maknanya adalah ibtida'ul ghayah. Maknanya berarti min. Atau makna yang lain, wali dzarfiyah. In kana hadiran. Nah. Nah, atau maknanya dzarfiyah. Dzarfiyah berarti di dalam. Gitu kan. Jika ya, yang setelahnya adalah hadir. Hadir itu maksudnya saat ini. Kan kalau tadi, yang jika setelahnya fi'il madi, berarti mud atau mundu maknanya min. Nah, sekarang yang setelah mundu atau mud, ya, setelahnya ternyata adalah hadir. Masa yang hadir. Yang hadir yaitu al-an. Saat ini. Ya. Taib. Contoh, ma ra'aituhu mud atau mundu yaumina. Ai fi yaumina. Di hari kita saat ini. Nah. Maksudnya berarti maknanya di dalam hari kita. Baik. Wa huma mud atau mundu ini yakhtassani khusus di zaman al-muayyan. Khusus pada zaman yang muayyan tertentu aja, ghairu mustaqbali. Bukan masa yang akan datang. Kahadainil misalain sebagaimana dua contoh ini. Fala yuqal ma ra'aituhu mud waqtin. Enggak boleh karena ini ghairu muayyanin. Ya. Ini kan enggak tertentu tapi mesti ditentukan. Mud mundu yaumain. Nah, jadi ya, isim majrurnya itu mesti muayyan. Sejak berapa hari? Nah, enggak boleh. Kan kalau ini mud waqta. Enggak boleh. Ini kan umum apa namanya? Ini umum ghair muayyan. Ya. Dan enggak boleh juga mustaqbal. Enggak boleh itu mengatakan wala ra'aituhum mudghadan. Ini enggak bisa. Saya enggak pernah melihat dia sejak besok. Ini enggak masuk akal. Yang namanya mud kita bahasa kita aja bahasa Indonesia kalau kita menggunakan kata sejak, semenjak itu pasti yang lampau. Gitu kan. Atau hadir. Sejak saat ini, semenjak dahulu, nggak ada. Semenjak masa datang itu nggak ada kayak gitu. Nggak bisa bahasa Indonesia orang ngomong kayak begitu. Ya. Sejak kapan Anda mulai belajar bahasa Arab? Ya sejak bulan depan deh. Mana ada nggak nyambung? Taibar kelabik. Faedah. Injaa ba'da mud atau mundu ismun marfu, isim marfu atau jumlah, ya, jumlatun atau jumlah, ismiyatan au fi'liyatan. Raymond tadi kenapa keliru? Karena dia ismiyatun au fi'liyatan. Ya. Antum tadi bukan ismiyatun fi'liyatan. Ismiyatan benar. Nah, jika setelah mud atau mundu isim marfu atau jumlah, ya baik jumlahnya ismiyatan atau fi'liyatan, fahuma maka ya fahuma dzarfan, maka mud atau mundu berarti dzaraf. Ya. Ya. Ma ra'aituhu mundu atau mud yauman. Ya. Yauman. Ini kan isim marfu. Yauman. Ya. Ma ra'aituhu mud atau mundu yauman. Ya. Baik. Maka mud atau mundu dzaraf. Ya. Yaitu fi yaumain. Ya. Ma ra'aituhu mundu safartu. Saya enggak pernah melihat dia sejak saya safar. Berarti maknanya dzaraf. Saya tidak pernah melihat dia dalam safar saya. Ya, itu au mud ana musafir. Ya. Ma ra'aituhu mud ana musafir. Dalam safar saya. Saya tidak pernah melihat dia dalam safar saya, bukan semenjak safar saya, dalam safar saya. Ya. Saya tidak pernah melihat dia mud yauman, maksudnya dalam dua hari. Ya, dzarfiyah. Nah, qauluhum akaltu sama kata hatta rasiha bil jar. Inama qala al-musannifu bil jar li anna ma ba'da hatta fi hadzal mithal yajuzu raf'uhu wa nasbuhu. Ya, boleh rafa', boleh nasab, hatta ra'suha, hatta ra'saha. Ya, kama saya di insyaallah oh akan datang. Berarti nanti ada penjelasannya. Fi babil athaf. Wa qawluhu minha ma yahtasu bin nakirat wa huwa ruba. Ya, ruba fi ruba fiha lughatun katsiratun. Ruba memiliki makna bahasa yang banyak. Ya, ada yang dengan dobetnya ini ruba, ro-nya dommah. Ba-nya fathah. Asyharuha. Domur ra wa fathul ba musyaddadah. Ya, ini yang masyhur. Paling masyhur. Nah, terus berikutnya. Tafadhal dibaca sini. Suyudi. Min baini huruf al-jar. Min baini huruf al-jar li'annaha mawdu'atun li'insha'i taqmini wa taqfiri. Wa qawluhu mulazimun li'ifradi ay wa ikana tabyizu musannan aw majmu'an nahu rubbahu rajulaini wa rubbahu rijalan. Wakamisali usunifu. Wakaluhu watadkiru ay wa ikana tamyizu mu'annatan nahu rubbahu ta'atan. Wakaluhu mutabiqun bil ma'na ay min ifradi wa tadkirin wa khudu'ihima fatakulu rubbahu rajulan wa rubbahu rajulaini wa rubbahu rijalan warubbahum ra'atan warubbahum ra'ataini warubbahum isaran kullu dhalika bi ifradi dhamiri wa tadhkirihi istighna'u bi mutalaqati mana istighna'an istighna'an bi mutalaqati tamyizi lil ma'na al ma'na al muradi hadha madhhabu basmina wa huwa sahih wa dhahaba al-sufiyyuna ila wujubi mutabaqati al-tamyiz tamyizan wujubu mutabaqati at-tamyiz mutabaqati ad-damiri tamyizahu fa yaqulu rabbahu rajulan wa rabbahuma rajulaini wa rabbahum rijalan wa rabbaha wa rabbaham ru'atan wa rabbahuma imra'ataini wa rabbahunna nisa'an. Baik. Wal ghalib bi majruriha ya mengenai rubah umumnya pada majrurnya rubah ini idza kana dhahiran ya apabila dia itu adalah isim dhahir ya wasfuhu itu apa itu kurang kali ya wasifatan harusnya tadi Suyuki bacanya apa ya, bukan isim sifat wasfuhu imma bi mufrad ya dan sifatnya apakah bisa dengan mufrad. Contoh rubah rojulin, rojul, karimin lagi itu. Berarti ini taklil ya. Sedikit sekali. Saya berjumpa dengan pria yang karim. Atau jumlah ismiyah. Ya ini bisa. Tadi Suyudi bacanya jumlatin. Maktub ke mufrad. Boleh. Atau jumlatin ismiyatin. Rubah rojulin. Abuhu karimun. Jumlah ismiyah. Ya. Karena ini rubah rojulin karimin. Oh, ya, ya. Idza kana dhahiran. Ya, apabila di isim dhahir. Nah, ini na'at. Dan sifatnya, na'atnya. Dengan mufrad rubah rojulin karimin. Ya. Nah, dengan ismiyah, rubah rojulin abuhu karimun. Atau jumlah fi'liyah rubah rajulin ja'ani akramtuhu. Atau syibul jumlah rubah rajulin fid-dari. Wakila biwujubihi. Nah, ada yang menyatakan itu akan wajibnya. Wala hasadul kalam min bainil hurufil jar. Rubah ini dia memiliki hak untuk di awal kalam. Ya. Ya di antara huruf jar. Li'annaha maudu'atun li'insya'i taqlil wa taktsir karena dia diletakkan ya, untuk ya, li'insya'i taqlil wa taktsir ya untuk menginsya ya apakah taqlil atau taktsir wa qawluhu mulazimun billah bil ifrat. Nah, rubah ini khusus untuk mufrad, dia mesti mufrad. Ai in kana at-tamyizu musannan atau majmu'an. Ya, walaupun tamyiznya musanna atau majmu' atau jama'. Tamyiznya misalkan nih, rubba rajulaini rijalan. Ya, rubba rajulaini warubbahu rijalan. Ini rijalannya tamyiz. Nah, walaupun tamyiznya ini adalah musanna misalkan. Atau jama' rijalan itu kan jama' maka isim dari rubah mesti mufrad ya rubbahu rajulain wa rubbahu rijalan. Lihat, rubbahu rajulain, tamyiznya musanna. Ini berarti maknanya apa? Rubbahu masuk ke domir berarti banyak ya. Ya, rubbahu rajulain. Ya, rubbahu rijalan. Berarti artinya apa tuh rubah rujulain? Ya, betapa banyaknya dua atau apa? Rubahu. Gimana artinya tuh rubah rujulain? Apa nugraha? Manugraha. Ya. Karena diperuntukkan untuk taklil atau taksirnya. Nah ini masuk ke domir, berarti taklil atau taksir. Masuk ke domir. Ma'rifah. Taksir ya. Maka jangan diabsin oleh terlak. Rubbahu rajulain. Ya, kita artikannya. Rubbahu rajulain la'allahu. Gitu. La'allahu. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Kamisalil musannif, sebagaimana yang dicontohkan oleh musannif. Wa qawluhu wa tadhkir ay in kana tamyizu muannasan. Nah, dia mesti mudzakkar walaupun tamyizu muannas, rubbahu imra'atan, enggak boleh rubbaha. Dia mulazim mesti mudzakkar. Wa mutabiqun lil ma'na, dan mesti sesuai dengan makna. Ai min ifradin wa tadhkirin wa furu'iha wa furu'ihima, ya, furu' dari tadhkir ya dan ifrad. Taqul rubbahu rajulan, rubbahu rajulain, rubbahu rijalan, wa rubbahu imra'atan, wa rubbahu imra'atain, wa rubbahu nisa'an. Kullu dhalika bi ifradid dhamir wa tadhkiri, semuanya mesti ya isim rubah di mufrad dan mufrad dhamir mufrad dan mudzakkar. Istighna'an bi mutabaqati at-tamyiz lil ma'na al-murad. Nah, ini dia sudah tidak butuh lagi dengan diberikan disesuaikan dengan apa namanya? Muannas atau musanna atau jamak. Ini enggak butuh lagi karena sudah ada kesesuaian dengan tamyiz. Ya, dari makna yang diinginkan. Kalau dikatakan rubbahu imra'atain, nah itu jelas sudah. Ya, tidak menunjukkan hu-nya itu wani mufrad mudzakkar tidak. Wa hadha madzhabul basriyyin wa musahhihin li madzhab basriyyin, dan ini yang benar. Wa hadha habal kufiyuna ila wujubi mutabaqati dhamir ya tamyizahu. Dan kufiyun berpendapat akan wajibnya keselarasan dhamir dengan tamyiznya. Fa yaquluna ka rubbahu rajulan, rubbahuma rajulain, rubbahum rijalan. Rubbaha imra'atan, rubbahuma imra'atain, rubbahunna nisa'an. Oh itu. Ini bahasa mana ini? Kufiyun. Tapi yang paling sahih adalah madhabnya Basriyun. Baik.